Janam janam janam satu cerna nyanyi kasam tumbuh masa makin dia. Ya Allah, gua enggak ada harga dirinya banget ya. Masa Allah do katan hujuda meri hoke ham shahire na kavina ke na alvida meri